besar dari katakan ku miliki. Antara kita berdua terhalang dinding terbesar yang tak mungkin dilalui walaupun sampai di akhir nanti. Terdengar sayup alun.